السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. Hadirin Allah muliakan, tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan kecuali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita, sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Rasul sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin yang Allah muliakan, sebuah kebahagiaan pada kesempatan kali ini kita bisa kembali bersua dengan hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dengan sebuah kitab yang sangat fenomenal, Riyadhus Shalihin, dengan ulama yang sangat tinggi ilmunya, luhur budi pekertinya, dan sangat banyak karya dan sumbangsihnya. Al-Imam Yahya bin Sharaf bin Murri bin Hasan bin Hussein bin Muhammad, atau yang biasa dikenal dengan nama Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Dan sebuah rasa syukur yang selalu harus kita panjatkan kepada Rabb kita Allah Subhanahu wa taala, karena berkat taufik dan hidayahnya kita bisa menuntut ilmu agama, kita bisa mempelajari firman-firman Allah Subhanahu wa taala dan hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, karena inilah kunci solusi dari berbagai macam masalah-masalah kehidupan. Inilah kunci kebahagiaan sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Kahfi ayat 68, wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Bagaimana Anda bisa sabar, Anda bisa bertahan menghadapi berbagai macam masalah sedangkan Anda enggak tahu ilmu dari apa yang Anda sedang hadapi. Oleh karena itu jemaah yang Allah muliakan, marilah kita bersyukur kepada Allah atas kesempatan kita menuntut ilmu agama. Dan ulama mengatakan bahwa ilmu lebih berharga daripada harta. Bagaimana perasaan kita ketika hari ini kita dapat transfer 2 miliar atau 3 miliar atau 4 miliar? Lalu bandingkan bagaimana perasaan kita ketika pagi ini kita mendapatkan sebuah hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan ini butuh kejujuran. Ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih berharga daripada itu semua. Maka bersyukurlah dan terus bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala. Sebagaimana salawat dan salam kita harus selalu curahkan kepada junjungan kita Rasul kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, kita bersama hadis yang ke-23, hadis Abdullah bin Abbas dan Anas bin Malik radhiyallahu taala anhuma atau radhiyallahu taala anhum. Hadis yang simple, sederhana, tapi menjelaskan sebuah hakikat besar dalam kehidupan kita. Mari kita langsung bersama beliau berdua, radhiyallahu ta'ala anhuma. Wa'an ibn Abbas, wa'anis ibn Malik, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal. Dari Abdullah bin Abbas dan Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhum, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa yang disabdakan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam? Dan sebelum saya lanjutkan, saya ingin mengingatkan kita semua bahwa adab kepada Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, jika namanya disebutkan maka kita bersalawat. Walaupun guru kita enggak ngelihat, walaupun ustaz kita enggak ngelihat, walaupun enggak ada orang lihat. Ini salah satu adab kita kepada orang yang paling berjasa di dalam kehidupan kita. Sosok yang begitu memikirkan dan peduli kepada kita, yang paling mencintai kita, Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Nabi SAW mengatakan, al-bakhil man idza dzukira ismi wa lam yusalli alayya. Orang yang pelit adalah orang yang disebutkan namaku di hadapannya tapi dia tidak bersalawat padaku sallallahu alaihi wasallam. Jadi setiap mendengar nama Rasul sallallahu wasallam, hendaknya kita sebagai umat bersalawat kepadanya alaihi salatu wasallam. Iya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau anna li ibni Adam wadiyan min dhahabin ahabba an yakuna lahu wadiyan walan yamla'a fahu illa turab wa yatubu Allahu 'ala man tab." Hadirin yang Allah muliakan, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim, beliau mengatakan, apabila seorang anak Adam memiliki satu lembah dari emas, maka dia sangat menginginkan lembah emas yang kedua. Dia punya satu lembah emas, dia ingin punya dua lembah emas. Dia ingin punya lembah, dua lembah emas. Dan dalam riwayat lain, riwayat Ibnu Abbas, Nabi melanjutkan, kalau dia punya dua lembah emas, la bataqo salisa, dia akan mencari lembah emas yang ketiga. Lembah emas yang ketiga. Jadi dalam riwayat ini, kalau dia punya satu lembah emas, dia ingin dapat lembah yang kedua, jadi dia punya dua lembah. Begitu punya dua lembah, dalam riwayat lain, Abdullah bin Abbas, Bukhari Muslim juga, dia ingin lembah yang ketiga, jadi dia punya tiga lembah. Lalu apa lanjutkan kelanjutan hadis ini? Walan yamla'a fahu illa turab. Dan tidak ada yang bisa memenuhi mulutnya anak Adam kecuali tanah. Tidak ada yang bisa memenuhi mulutnya kecuali tanah. Kecuali tanah. Wa yatubullah ala man tab. Dan Allah menerima taubat orang-orang yang bertaubat. Hadirin yang Allah muliakan, dalam riwayat walan yamla'a atau wala yamla'u jawfahu illa turab, dan tidak ada yang bisa memenuhi rongga perutnya kecuali tanah, dan Allah menerima orang-orang yang bertaubat. Sekali lagi, hadis dikeluarkan Imam Al-Bukhari dan Muslim. Hadirin yang Allah muliakan, hadis yang simple, sederhana, tapi lagi-lagi membuka mata kita tentang hakikat diri kita. Ini bukan tentang orang lain, ini tentang diri kita. Dan kita akan masuk ke faedah-faedahnya. Yang pertama, tentang perawi hadis ini dari para sahabat. Ini dibawakan oleh Abdullah bin Abbas atau diriwayatkan Abdullah bin Abbas dan Anas bin Malik. Dan Abdullah bin Abbas serta Anas bin Malik bukan nama baru di tengah-tengah kita ketika kita mengkaji Riyadhus Shalihin dari hadis pertama. Dua sahabat besar, satu yang pertama Abdullah bin Abbas, orang yang sangat pakar terhadap Al-Quranul Karim, ulama Rabbani, seorang sosok dan ulama yang waktu dan umur dan hidupnya dihabiskan untuk mendidik umat. Makanya ketika beliau wafat, ulama mengatakan mata Rabbani hadhil ummah, telah wafat Rabbani umat ini. Ulama yang mendidik umat di atas iman dan tauhid kepada Allah, lalu mendidik umat agar senantiasa mencintai Allah dan berusaha mengamalkan apa yang dicintai oleh Allah. Dan Anas bin Malik kita tahu diserahkan oleh ibunya ke Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk berkhidmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan apa yang terjadi? Luar biasa. Anas menjadi tokoh besar karena khidmat beliau kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan di mana ada Rasul, di situ ada Anas. Resiko besar memang, atau pengorbanan yang sangat besar diserahkan, tapi apa yang didapat jauh lebih besar lagi. Beliau mendapatkan ilmunya Rasulullah SAW, mendapatkan kebersamaan dengan Nabi SAW jauh dibanding yang lain, lebih banyak dibanding yang lain. Dan untuk mendapatkan keutamaan seperti itu memang membutuhkan pengorbanan yang tidak sedikit, dan yang mental yang tidak mudah menyerah. Lalu apa pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, jamaah? Pelajaran yang pertama bahwa hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa manusia itu tidak pernah kenyang terhadap harta. Ini kesimpulan yang dijelaskan para ulama, di antaranya Al-Imam Muhammad bin Salih Utsaimin, "Inna bani Adam lan yashba'a minal mal." Manusia itu tidak akan pernah kenyang terhadap harta dunia. Tidak pernah kenyang terhadap harta dunia. Selalu nambah. Selalu lapar. Ini gak main-main, hadirin. Ini satu lembah emas. Dia punya satu lembah emas, dia akan pensiun dini. Dia akan tinggal atau stay di lembah tersebut sepanjang hayatnya. Enggak. Dia inginkan lembah yang kedua. Dia cari itu lembah kedua. Dapat lembah kedua. Berhenti. Pensiun dini. Lalu dia habiskan akhir hayat, hidup dan akhir hayatnya di sana. Enggak. Dia akan cari lembah ketiga. Dapat lembah ketiga. Dia akan berhenti. Enggak. Dia cari lembah keempat. Makanya Nabi katakan sallallahu alaihi wasallam, "Falaniyam la'afah illa turab." Gak ada yang bisa mengisi mulut atau isi perutnya kecuali tanah. Artinya sampai wafat dia akan begitu. Hasrat itu akan demikian. Gak ada yang bisa memuaskan dan mengenyangkan. Makanya layamla ujawfahu ila turab. Tidak ada yang bisa memenuhi isi perutnya kecuali tanah, atau tidak bisa memenuhi mulutnya kecuali tanah. Bukan emas, bukan harta yang bisa memenuhi dan mengenyangkan kita, itu tanah ketika kita dikubur, ketika kita wafat. Bukan harta. Makanya kan Allah Subhanahu wa taala berfirman apa dalam surat yang sangat terkenal dan biasa kita baca sehari-hari, alhaqumut takatsur. Manusia itu dilalaikan dengan pola hidup memperbanyak, memperbanyak, memperbanyak harta dan hal-hal duniawi lainnya. Itu kita dilalaikan dengan itu. Memperbanyak, memperbanyak, memperbanyak. Sampai kapan ambisi itu? Sampai kapan passion itu? Hatta zurtumul maqabir. Sampai dia masuk ke dalam kubur. Jadi gak akan selesai. Sampai kapan? Saya masuk ke dalam kubur. Sampai masuk ke dalam kubur. Jadi bukan sampai usia 40 tahun, bukan sampai usia 55 tahun, bukan sampai sampai usia 60 tahun, sampai hartanya 9 digit, atau sampai hartanya 12 digit. Enggak. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Fajr ayat 20, "Wa tuhibbunal mala hubban jamma." Dan kalian benar-benar mencintai harta dengan kecintaan yang luar biasa. "Wa tuhibbunal mala hubban jamma." Ini Allah yang berfirman, kalian mencintai harta seperti ini, hubban jamma. Lalu ada dia berkata, enggak, saya enggak suka harta, saya enggak suka harta. Oh, saya emang enggak harta tuh. Allah yang berfirman, kita ini suka harta. Nabi SAW yang bersabda, kalau punya satu lembah, itu enggak akan kenyang sampai cari lembah kedua. Dapat lembah kedua, lembah ketiga. Allah yang berfirman dan Nabi SAW yang bersabda. Dan ayat-ayat tentang ini banyak. Hadirin yang Allah muliakan. Maka ini harus jadi ibrah bagi kita. Ini yang harus jadi data berharga dalam kehidupan kita. Kita harus tahu apa keinginan kita. Apa nafsu kita tuh kita harus tahu. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 14, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa'i wal banin wal qanatirin muqantara minadh dhahabi wal fiddah wal khailin musawwaman wal khailil musawwamati wal an'ami wal harath." Dihiasi bagi manusia itu kecintaan terhadap syahwat dari wanita, anak-anak, dari harta emas dan perak, dari kuda yang bagus, kendaraan, orang suka, makanya orang suka mobil kan. Laki-laki kalau sudah sukses apa kecintaannya mobil sama motor ini al-khayl. Kendaraan memang luar biasa. Wal an'am, hewan-hewan ternak, wal harth, pertanian dan ladang. Dzalika mata'ul hayati dunia. Dan itulah perhiasan kehidupan dunia. Allah yang katakan itu dihiasi dalam diri kita. Jadi kita enggak usah, oh enggak, harum, aku ini enggak suka sama harta, aku beda. Aku suka, oh Allah, Rabb kita yang menciptakan kita bilang, spek kita itu suka sama harta. Kita suka sama harta. Dan gak pernah puas, bukan hanya suka, gak pernah kenyang. Gak pernah kenyang. Gak pernah kenyang. Uang, duit gak pernah kenyang. Jadi jangan berpikir kapan Mas mau pensiun nanti kalau uangku udah 9 digit, kalau aku jadi miliuner. Oh, enggak. Ini lembah emas, jemaah. Lembah emas. Lembah isinya emas semua. 100 gram emas tuh kayak apa sih? 100 gram emas kan segini ya. Segini, kurang lebih kecil. Seginilah. Ya tau, lihat di Google lah gampang. Berapa harganya? 1 gram berapa sekarang? 800 sampai 900 ribu. Berarti segini aja ada 90 juta. Kurang lebih. Walaupun 100 yang ini lebih murah daripada kalau beli angka kecil. Saya anggap aja 90 juta. Segini 90 juta. Gimana lembah? Segini 90 juta. Ini lembah emas. kita akan pensiun. Enggak, nanti aku kalau udah uangku 1T, aku akan pensiun. Aku akan fokus ke Allah. Aku akan fokus ibadah. Aku akan fokus ke dakwah. Enggak, bukan begitu. Parameternya bukan 1T. Orang kayak gitu akan menyelisih ucapannya sendiri. Karena bukan itu poinnya. Bukan itu poinnya. Hadirin Allah muliakan. Satu lembah emas. Kita coba sedikit hitung-hitungannya. Kita bicara tambang emas deh. Dan bukan yang paling besar. Ini salah satu tambang emas besar di dunia, tapi bukan yang paling besar. Itu ada salah satu tambang emas di dunia yang memiliki cadangan sebesar 47,5 juta ons. 47,5 juta. Itu kan luar biasa, jamaah. 47,5 juta ons itu 1 ons kan 28 gram. Berarti kurang lebih total-totalnya nih itu 1,197 kuatriliun. 15 digit. 1,197 kuatriliun. Kuatriliun itu berapa digit? 15 digit. Itu satu tambang. Kurang lebih kira-kira. Ini satu lembah. Jadi, anggap aja. Sebagai ilustrasi aja nih ya. Kita punya duit 15 digit. Itu kita akan cari 15 digit yang kedua. Itu manusia. Kita punya uang kuatriliun. Kuatriliun, 15 digit. Sebagai, dan ini bukan yang paling tinggi ya. Masih ada yang lebih banyak lagi. 47,5 juta ons itu bukan tambang terbesar di dunia. Sebagai sampel aja. Uang kita 15 digit itu tidak membuat kita puas. Jadi bagi yang punya koleksi barang-barang dunia, jangan berpikir kita akan punya sampai titik puas. Kalau itu orientasi kita, akan nambah lagi. Lihat deh. Jangan pernah, enggak, ini apa namanya, para ibu-ibu yang koleksi tas, rayonya, enggak, ini satu lagi kok, beb, ini limited, aku beli ya, please, yaudah beli, satu lagi, iya, yakin satu lagi, enggak, berapa bulan lagi mau beli tas lagi, kalau parameternya angka, enggak akan pernah puas, jangankan tas, satu lemari, ini 15 digit, kuatriliun, bukan T lagi, kuatriliun, T 9 digit kan, miliar 9 digit, triliun 12 digit, triliun 12 digit, ini kuatriliun 15 digit, gak akan berhenti. Laki-laki yang koleksi jam, beli jam seangka, nggak, ini sayang banget, boleh aku beli ya? Gak akan selesai. Ini untuk genapin koleksiku. Genap itu berapa? 8. Habis 8, 10 genap juga. Habis dapat 10, 12 genap. Gak ada menggenapkan koleksiku tuh, gak ada. Habis genapnya, apa alasan genap habis, nanti mau mengganjilkan koleksiku. Kenapa? Nabi suka yang ganjil. Oke, ganjil 11, lalu 13, lalu 15. Ganjil berapa? Yang lagi suka dengan sepeda dan segala hal-hal yang berhubungan dengan sepeda. Terus bilang istrinya, oh satu lagi, enggak akan selesai. Enggak akan selesai. Dan benar kan? Nanti sepedanya disembunyikan di mana gitu loh. Emang istrinya cuma tahu sepedanya cuma satu. Ya di rumahnya, kalau disembunyikan tempat lain. Enggak akan selesai itu. Yang hobi motor, mobil, enggak akan selesai. Ini 15 digit dapat ambisinya bukan 1-2 M lagi. Dia akan punya ambisi 15 digit lagi, kuatriliun lagi. Dapat lagi, dia punya ambisi 15 digit lagi. Tiga lembah. Anggap aja demikian. Gak akan selesai. Sampai mati selesai. Banyak orang keliru dalam masalah ini. Dan kita pun akan keliru kalau kita tidak dikasih tahu Rasulullah SAW. Tidak dijelaskan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berpikir, enggak, usia 40 tahun akhirat, usia 50 tahun akhirat, oh. Kalau Anda patokannya angka, enggak akan bisa selesai. Enggak akan selesai. Tidak akan selesai. Yang koleksi sneakers misalnya, oke, sneakers itu sudah satu lemari, enggak, ini udah. Ini limited. Iya, nanti ada lagi. Beli lagi udah. Semua demikian. Semua demikian. Kalau parameternya, aku belum punya ini. Gak akan pernah kenyang. Gak akan. Tidak akan pernah kenyang. Ingat, lembah emas 15 digit kuatriliun. Berhenti, dia akan cari lembah yang kedua. Lembah kedua kurang lebih kuatriliun lagi. Dia nyari lembah ketiga. Dia akan nyari lembah keempat, lembah kelima, lembah keenam. Ini udah dalam jamaah. Contoh yang Nabi sampaikan ini udah dalam. Kalau kita cuman berpikir, iya manusia suka harta, betul, itu kita rasa itu aja kita harus hati-hati. Tapi kan orang berpikir, enggak, aku kan begini karena aku pengen berhasil dan pengen kaya dalam hidupku. Nanti juga kalau kaya, aku akan berhenti. Enggak. Kalau hanya itu ya, kita enggak akan berhenti. Dia kan terus haus. Gak akan selesai. Gak, nanti aku kalau punya 20M, sehingga kan aku berada di zona finansial yang aman. Nanti aku akan main sama anak-anak. Gak akan main sama anak-anak. Kalau parameternya dapat 20M, parameter 50M, gak ada. Kita akan cari terus. Kita akan koleksi terus. Kita akan beli terus. Wanita yang suka berlian, dia akan beli berlian terus. Gak akan selesai. Rasulullah SAW yang bersabda, وَمَا يَنْتِكُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. Nabi gak pernah berbicara dengan hawa nafsunya. Tapi wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau, surat An-Najm ayat 3 dan 4. Kuatriliun saja gak akan mengenyangkan kita. Jadi lihat betapa luasnya isi dari diri kita kalau udah bicara uang. Kalau sudah bicara uang. Hadirin yang Allah muliakan. Itu pelajaran yang pertama. Pelajaran yang pertama. Dan ini sampai mati demikian. Hatta zurtumul maqabir. Sampai dia masuk ke dalam kubur. Gak akan selesai. Jiwa suka sama uang akan terus muda, kata Nabi SAW. Dalam riwayat yang lain. Akan terus muda. Gak pernah tua. Selalu ingin. Itu yang harus kita camkan. Pelajaran yang berikutnya, jemaah sekalian yang Allah muliakan. Lalu apa solusinya? Bagaimana sikap kita? Para ulama mengatakan, solusinya bukan berarti kita fobi dan membenci secara mutlak harta-harta tersebut. Bukan itu. Bukan itu juga. Bukan gak boleh jadi orang kaya. Bukan gak boleh punya harta, gak boleh punya kendaraan, gak punya boleh mobil, gak boleh punya jam, dan lain sebagainya. Namun, kata para ulama, wa innamal muradu an yatlubahu al-insanu min masadirihi syar'iyyati wa yunfikuhu fi masarifihi asyar'iyyah. Namun, maksudnya adalah kita harus melihat dan mencari harta dari sumber-sumber yang syar'i. Dari jalan-jalan yang syar'i. Gak boleh pakai jalan yang haram. Tawaran semenggiur apapun kalau haram, tolak. Karena gak akan selesai. Gak akan kenyang. Ini yang haram nih. Udah, gue sekalian aja deh. MMN, biar abis itu gue berhenti, gue tobat. Gak akan berhenti. Gak akan. Cari dari jalan yang halal. Ini gak pernah kenyang kita terhadap uang. Oleh karena itu cari dari jalan yang halal, yang syar'i. Jangan cari jalan yang haram. Gak akan selesai. Gak akan selesai. Bahkan semakin berat, semakin berat. Penyakit itu jemaah, kalau gak diobatin, kira-kira ada gak yang stadiumnya turun sendiri? Gak ada. Illa man rahimah rabbuh. Kecuali tentu saja anomali. Tapi pada dasarnya kaidah kesehatan, dia akan naik terus, naik terus, naik terus, naik terus. Kecuali yang dirahmati oleh Allah SWT. Tapi kaidahnya, stadiumnya naik. Jadi begitu kita nyoba sekali, dua kali pakai yang haram, itu stadium nanti naik tuh. Dan semakin berat kita tinggalin. Semakin berat. Jadi maksudnya adalah cari dari sumber yang syar'i, yang halal. Oke, selesai? Belum. Wa yunfikuhu fi masarifihi syar'iyyah. Lalu ketika kita dapat nih dari jalan yang halal, lalu kita keluarkan di pos-pos yang syar'i juga. Di jalan-jalan yang syar'i juga. Bukan selesai. Bukan Anda bebas lakukan suka-suka hati Anda. Enggak. Bukan main beli A, beli B, beli C, beli D. Enggak. Keluarkan. Setelah dapat, keluarkan. Alokasikan. Di jalan-jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu yang akan ditanya pada hari kiamat. Wa an malihi min ainak tasabah wa fima anfaqah. Dia akan ditanya tentang uangnya. Dari mana ia dapatkan dan kemana dia alokasikan. Dua pertanyaan untuk uang. Dua pertanyaan untuk uang. Dua pertanyaan untuk harta. Dari mana Anda dapatkan uang ini, lalu kemana Anda alokasikan. Dari mana Anda dapatkan dan kemana Anda berikan. Kita bisa selamat dari pertanyaan pertama, belum tentu selamat dari pertanyaan yang kedua. Oke, dari jalan halal. Terus Anda belikan apa? Oh, saya belikan ini. Saya belikan ini. Oke, tangan Anda ada 50, sehingga Anda harus pakai, sehingga Anda harus butuh jam 50 jam. Dan semua kegunaannya sama. Emangnya gak cukup? Oke, Anda butuh tas. Tapi kebutuhan Anda memang 2 lemari. Ditanya sama Allah, kenapa beli A? Kenapa beli B? Kenapa beli C? Kenapa beli D? Ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ditanya, thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Pada hari itu Allah akan tanya semua kenikmatan. Kenapa? Orang yang hobi renovasi rumah, kenapa renovasi lagi? Emangnya gak cukup? Lalu kemana harta kita untuk jalan Allah Subhanahu Wa Taala? Semua ditanya. Ya tinggal kita bisa jawab apa enggak pertanyaannya, gitu aja. Kalau bisa jawab silakan. Makanya sosok yang begitu kita cintai, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala mengatakan, harta itu secara umum kalau haram diazab, kalau halal ditanya gitu. Bukannya bebas. Yang penting kan halal, bro. Iya, nanti Allah akan tanya Anda. Itu dipakai buat apa? Dipakai buat apa? Oke, terus berikutnya kata bro, wa alla yatamallaka almal, alla yatamallaka almalu min qalbil insan. Dan harta itu jangan sampai menguasai hati manusia. Wa inna ma yaj'aluhul insanu fi yadihi la fi qalbi. Ia harus diletakkan di tangan seseorang, bukan di hati seseorang. Harta itu harus diletakkan di tangan, bukan di hati. Jangan sampai kasih tempat ke harta di hati kita. Karena begitu dia menguasai hati kita dan memonopoli hati kita, walaupun duit kita pas-pasan, berantakan hidup kita. Dan sebaliknya, walaupun kita punya 15 digit tersebut, tapi itu uang adanya di genggaman kita, bukan di hati kita, maka kita akan berhasil dalam hidup. Jadi, sekali lagi, ambil dari jalan yang halal, dapatkan dari jalan yang halal, lalu alokasikan ke jalan yang hal yang diridhoi oleh Allah sebaik-baiknya. Taruh di jalan Allah. Lihat ke Uthman, taruh di jalan Allah. Abdurrahman bin Auf, taruh di jalan Allah dan Rasulnya. Semuanya, taruh di jalan Allah dan Rasulnya. Ka'ab, taruh di jalan Allah dan Rasulnya. Itu Ka'ab yang kita bahas radhiyallahu ta'ala anhum. Abu Bakar As-Siddiq, taruh di jalan Allah dan Rasulnya. Umar bin Khattab, taruh di jalan Allah dan Rasulnya. Lalu jangan masukkan ke dalam hati sehingga dia kuasai hati kita. Taruh di tangan. Taruh di tangan. Taruh di tangan kita. Jangan dimasukkan ke hati. Itulah hal yang perlu kita camkan. Hati kita isinya harus kebaikan, amal soleh. Hati kita tuh isinya ma'rifatullah, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Hati kita tuh isinya zikrullah. Hati kita tuh isinya hal-hal besar gitu loh. Jangan hal-hal kecil. Hal-hal besar itu di hati. Sekaya apapun kita, kalau dalam hati kita uang, maka di dalam hati kita adalah hal-hal kecil dan kerdil. Karena Nabi SAW mengatakan, lau kanati dunia ta'dilu indallahi janaha ba'udah masaqa kafiran syurbatama. Kalau dunia itu senilai dengan salah satu sayap nyamuk di sisi Allah, maka orang kafir tidak akan Allah berikan minum walaupun setetes atau seteguk air. Kenapa orang yang gak beriman mendapatkan segala macam dunia dan segala macam harta dunia? Itu menunjukkan dunia tidak ada artinya di sisi Allah. Bahkan tidak bisa menyaingi salah satu sayap nyamuk. Maka sekaya apapun kita, jika di dalam hati kita dikuasai oleh harta, maka kita dikuasai oleh hal kecil. Dan itu berlaku buat setiap kita, termasuk yang bicara. Karena ilmu ini buat diri kita dulu sebelum buat orang lain. Kita tidak tembakan ke orang lain, kita tembakan ke diri kita. Mari kita evaluasi. Jangan sampai dia kuasain. Kuasain hati itu fatal. Kita lawan, kita lawan, kita lawan. Ingat, kita punya DNA itu loh. Jadi harus dilawan. Harus diperjuangkan. Jangan biarkan dia kuasai hati kita. Begitu tuh harta kuasai hati kita selesai. Mau 15 digit juga gak akan puas. Mau 30 digit gak akan puas. Ya 15-15. Kuadriliun-kuadriliun. Kuadriliun lagi, 3 lembah. Terus mau jadi apa? Akhirnya wafat begitu. Gak sholat, gak puasa, gak infak. Orang punya harta triliunan tapi gak ada infak fisabilillah. Yang benar-benar ikhlas dan tulus. Udah gitu triliunan harta gak jelas semua. Ketika ditanya, coba sisihkan yang benar-benar Anda yakin halal itu berapa. Itu ada misalnya cuma ratusan juta. Anda punya puluhan M yang Anda yakin halal cuma ratusan juta. Terus gimana hisapnya nanti di hari kiamat? Na'udzubillah tuh, na'udzubillah. Adapun kalau semua poin-poin di atas bisa kita dapatkan, maka itulah sebaik-baik harta. Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Simak baik-baik hadis ini. Ni'mal malu salih. Ni'mal malu salihu li rajuli salih. Sebaik-baik harta yang soleh itu di tangan orang soleh. Dan sebaik-baik harta yang soleh, harta yang baik, halal, thayyib dan seterusnya, itu di tangan orang soleh. Ini menunjukkan bahwa harta itu, harta yang banyak, yang halal, yang berkah, itu paling bagus kalau di tangan orang soleh. Jadi orang soleh pegang pegang uang tuh bagus banget, kata Nabi. Orang soleh kalau pegang uang, oh bisa kasih A, kasih B, kasih C, kasih D, kasih E. Itu dah. Jadi, opini bahwa orang soleh terus miskin segala macam, kata siapa? Abu Bakar kaya, Umar kaya, Uthman kaya. Ali bin Abi Thalib ketika jadi khalifah punya uang. Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Nabi Sulaiman, Nabi Daud. Nabi Yusuf setelah Allah tinggikan derajatnya di dunia dan di akhirat, setelah keluar dari penjara. Justru sebaik-baik uang itu di tangan mereka. Sebaik-baik uang itu di tangan orang soleh, di tangan ulama. Itu sebaik-baik uang. Ini kata Nabi, sebaik-baik uang itu di tangan orang-orang soleh. Sebaik-baik uang di tangan orang yang takut kepada Allah. Sehingga dia bisa objektif kasih A, kasih B, alokasikan ke sini, bagi ke sana. Terus. Bukan dimakan buat dirinya sendiri. Dia tahu bagaimana pertanggungjawabannya. Dia kasih ini pertanggungjawabannya apa? Dia kasih ini pertanggungjawabannya apa? Dia kasih ini pertanggungjawabannya apa? Ni'mal malu salih li rajul salih. Makanya ada nasihat bagus kepada Hakim bin Hizam. Catat baik-baik nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Hadirin Allah muliakan. Dalam hadis yang riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi SAW pernah mengatakan kepada Hakim. Dan ucapan ini awalnya karena Hakim bin Hizam itu meminta sejumlah harta kepada Nabi SAW. Jadi cerita gini, sa'altu Rasulullah SAW fa'atani. Aku meminta sejumlah uang kepada Nabi SAW, sejumlah harta kepada Nabi SAW, dan Nabi kasih kepada diriku. Thumma sa'altuhu fa'atani. Lalu aku minta lagi, gitu. Udah dikasih nih, nanti berapa waktu lagi, minta lagi. Dikasih lagi sama Nabi SAW. Lihat Nabi SAW baiknya ya. Thumma sa'altuhu fa'atani. Beberapa waktu kemudian minta lagi sama Nabi SAW. Dikasih lagi sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi untuk yang ketiga ini, setelah Nabi kasih, Nabi berkata kepada Hakim, ya Hakim, inna hadzal mal khadiratun hulwa. Wahai Hakim, harta ini itu hijau dan manis. Hijau dan manis. Jadi istilah mata lo hijau banget kalau ngeliat duit, ini gitu loh. Harta itu hijau dan manis. Ngeliat duit ada hijau mata lo. Ternyata ada ininya ya. Nah, kita lanjutkan. Faman akhadahu bisakhawati nafsin burika lahu fi. Ini camkan baik-baik, ini penting. Barang siapa yang mengambil sebuah harta bisa khawati nafsin burika lahufi. Dengan hati yang gak tertarik dengan harta tersebut, dengan hati yang mengkerdilkan dan mengecilkan harta tersebut, dengan hati yang gak bangga dengan harta itu. Dia ambil uang, itu haknya, bagiannya, tapi biasa aja. Ya udah, ini bagiannya, saya harus nafkahin diri saya, orang anak apa, istri, anak dan sebagainya. Tapi nggak ada, gila, akhirnya mimpiku jadi miliuner jadi kenyataan. Enggak, biasa aja. Akhirnya gue jadi orang kaya, enggak, biasa aja. Kata Nabi, itu yang diberkahi, itu harta yang berkah. Salah satu bentuk harta. Harta gue berkah gak? Gimana cara anda nilai duit anda sendiri? Anda bangga, anda senang, anda pede. Ketika anda, oke, jam anda mahal. Ketika anda pakai jam, gimana perasaan anda? Kalau anda jadi pride, itu gak berkah. Oke, anda punya tas branded. Gimana perasaan anda ketika jinjing tas branded anda? Ketika bangga, senang, gue diakuin. Oh, maaf, itu gak berkah. Tapi kalau kita butuh jam yang bagus memang untuk kebutuhan, dan biasa aja, ini dunia, saya akan dihisap, saya bisa jawab apa enggak. Oke, mobil kita bagus, tapi kita butuh, ya, butuh buat keluarga. Saya butuh bicara sama misalnya istri saya, anak-anak pada saat perjalanan yang nyaman. Saya harus kerja, saya harus istirahat karena saya mobile terus, maka saya akan cari kendaraan yang nyaman untuk semua kebutuhan-kebutuhan itu. Tapi biasa aja. Kalau memang harus naik bajaj, saya naik bajaj. Kalau harus naik ojek, ya sudah, saya naik ojek. Kalau saya harus ini, jadi biasa aja. Jadi naik ini, naik kendaraan premium dan kendaraan biasa, hati itu biasa aja, karena hanya kebutuhan. Ya, saya naik ini, saya butuh. Tapi kalau memang saya butuh naik B, misalnya saya akan naik B. Kalau suatu saat saya butuh naik truk, ya saya naik truk. Biasa aja, hati itu biasa. Itu yang diberkahi, kata Nabi SAW. Itu harta, itu berkah. Tuh. Hidupan kita berkah. وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْرَافِ نَفْسٍ لَمْ يُبَارَقْ لَهُ فِي. Dan apabila kita ambil dengan إِشْرَافِ nafas, kayak bangga, merasa tinggi, pede pakai barang itu, dapat uang, akhirnya gue berhasil jadi orang kaya, akhirnya. لَمْ يُبَارَقْ لَهُ فِي. Harta itu gak diberkahi oleh Allah. Kita lanjut. وَكَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعَ. Dan itulah orang yang kondisinya seperti seseorang yang makan dan tidak pernah kenyang. Itu ternyata rahasianya. Hai, ini punya 15 digit, gak pernah kenyang. Ternyata dia pride sama harta. Dia bangga sama harta. Pakai barang, bagus pakai barang. Biasa aja, itu ada sesuatu dalam, ada perbedaan dalam hatinya. Bukan karena kebutuhan. Bukan karena kebutuhan. Kita tahu jamaah, untanya Nabi itu kalau perlombaan selalu menang, kecuali sekali aja kalah. Selalu menang. Kira-kira kalau dikiaskan di kendaraan hari ini, apa kendaraan Nabi SAW yang selalu menang? Tapi kenapa Nabi punya itu? Kebutuhan. Bukan isyrafun nafas, bukan merasa pride karena itu, bukan. Walillahil izzah, walil rasuli walil mu'minin. Kemuliaan itu hanya milik Allah, Rasul, dan orang-orang beriman. Apa kata Umar bin Khattab? Kita ini dulu kaum yang gak terpandang. Lalu Allah angkat derajat kita, muliakan kita dengan Islam. Barang siapa yang mencari kemuliaan dari selain Islam, Allah akan hinakan kembali. Itu orang-orang beriman. Kita tuh merasa mulia karena iman kita, karena akidah kita, karena keyakinan kita, karena kita sujud kepada Allah. Adapun ini, gunakan. Kita butuh, kita pakai. Enggak, udah. Dan biasa aja. Mau tidur di Presiden Suite dengan tidur di Hotel Melati yang bagus, yang artinya yang kondusif, biasa aja, ya tidur-tidur. Bukan kan Nabi SAW tidur di atas tikar, dan ketika beliau bangun, terlihat bekas struktur tikar dalam kulit beliau, biasa kan. Nabi kita SAW, bukankah Umar tidur di tempat-tempat yang biasa juga pada beliau khalifah radhiyallahu ta'ala an. Ketika kita pakai barang bagus untuk ngamalin sunnah Nabi SAW, innallaha jamilu yuhibbul jamal, Allah itu zat yang maha indah dan suka dengan keindahan. Nabi bersabda demikian, kenapa? Karena ada sahabat yang bertanya, bagaimana dengan seseorang yang suka pakai pakaian bagus dan suka pakai sendal yang bagus? Nabi katakan, itu bukan sombong, innallaha jamilu yuhibbul jamal, Allah itu zat yang maha indah dan suka dengan keindahan selama gak haram. Sombong itu menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Hadis Muslim. Jadi kita pakai barang bagus atau harta itu agar membuat Allah tuh suka dan cinta kepada kita. Bukan karena kita pakai itu jadi tinggi, kalau nggak pakai itu minder. Enggak. Ini pelajaran bagus dari Nabi ke Hakim. Dan semenjak dinasihati itu, Hakim nggak pernah minta uang lagi sama orang. Nggak pernah. Gak pernah minta-minta lagi. Gak pernah minta. Sadar beliau, gak boleh. Jadi ini hal yang perlu kita camkan bersama-sama. Gak akan selesai jamaah. Kalau harta udah menguasai hati kita, gak akan selesai. Dan kita harus punya konsep seperti Hakim ini. Ambil sebanyak apapun, tapi hati biasa aja. Jangan masukin ke hati, makanya bisa khawati nafsin, dengan hati yang biasa aja sama harta. Ini karena kebutuhan kegunaan. Jadi ngelepas harta tuh kalau memang maslahat, kalau pahala, plong aja. Butuh berapa sih? Oke, saya keluarin. Butuh berapa sih? Saya keluarin. Kenapa? Di jalan Allah. Kenapa? Bantu orang. Kenapa? Buat dakwah, pahala kita. Oh, ini kita butuh uang segini nih. Gak cukup. Ya udah, jual aja mobil. Jadi enak omong, udah jual aja mobil. Terus gimana? Ya nanti kan kita cari lagi. Atau beli aja yang lebih murah. Selesai. Ini butuh kan? Di jalan Allah kan? Ini buat apa? Buat Quran. Ayo buat Quran, ambil aja tuh. Enak. Hati itu pulang. Jadi, ngelepas tuh enak. Tapi kalau ya ini lagi nggak punya uang, lagi ini kan berat, Anda keluarin buat duit, buat dunia gampang, buat hobi gampang, buat barang bagus gampang. Kenapa buat Allah dan Rasulnya susah? Buat barang nggak bicara mahal tuh, buat barang nggak bicara nggak punya duit. Ini kok bicara nggak punya duit? Dan jangan sampai Allah uji ucapan kita, benar-benar Allah jatuhkan uang kita. Karena ngomong kita gak punya uang, lagi susah. Ya lu tahu kan kondisi lagi susah. Padahal ya lagi susah, tapi duitnya banyak. Tapi gak mau keluar buat Allah dan Rasulnya. Itu bisa Allah cabut semuanya. Sekali lagi, kalau ingin berkah hati itu sama harta, plong. Ada plong, gak ada plong, udah enak. Dan itu harus kita latih coba, harus dilatih, gak bisa langsung pring begitu, susahnya minta ampun. Dilatih. Harta itu di jalan Allah, dapat dari halal, taruh di jalan Allah, buat investasi akhirat kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqul ibnu Adam, manusia itu suka bicara mali-mali, hartaku. Qala wa halaka. Dan bukankah bagimu wahai ibnu Adam, min malika illa ma akalta fa afnait. Bukankah hartamu sebenarnya itu yang kau makan, ya lalu hilang. Lo jadi kotoran dan seterusnya. Yang kau makan. Awal labista fa'ablait. Atau yang pakaian kamu pakai. Kamu, harta harta itu kamu beli untuk sesuatu yang kamu pakai dan nanti juga rusak. Au tasaddaqta fa amdait. Atau yang kamu sedekahkan, kau infakkan di jalan Allah dan itu yang akan kekal. Wa man siwa dzalika fa huwa dzahibun wa tarikuhu linnas. Adapun sisanya itu akan hilang dan akan jadi warisan manusia. Hadis Sahih riwayat Imam Muslim. Jadi harta kita itu yang kita gunakan dan yang kita sedekahkan. Adapun yang kita gunakan akan hilang. Baju ini akan rusak, akan bulukan, akan sobek dan lain sebagainya. Sepatu akan sempit, akan bolong dan lain sebagainya. Nah, infak di jalan Allah itu akan kekal kata Nabi. Selebihnya buat orang. Buat orang, kita tinggalkan segala macam buat orang. Buat ahli waris kita itu kalau mengenal iman aman, kalau pada gila harta ribut tuh ahli waris kita, udah ribut nggak bisa ngelola duit banyak, ditipu udah selesai, kerja keras kita jungkir balik udah cuma jadi alat berantem anak dan cucu kita, lalu yang dapat ditipu orang, itu yang kita cari. Coba kita renungkan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Oleh karena itu perbanyak taubatlah kepada Allah, karena ini gak mudah dan kita punya hasrat itu dan Allah menerima taubat kita. Begitu ada miss, segera taubat kepada Allah, coba lagi. Begitu ada khilaf ambisi terhadap harta, nyerang lagi, taubat lagi kepada Allah dan Allah maha menerima taubat. Kumat tergila-gila sama harta, taubat lagi kepada Allah. Karena ini harus dicoba, dilatih, diperjuangkan. Gak bisa satu dua kali. Kita udah suka sama duit. Gimana caranya keluarin itu kecintaan terhadap uang dari hati ke tangan. Itu PR kita. Dan proses itu jatuh bangun. Dan begitu jatuh, taubat. Jatuh bangun, taubat. Begitu jatuh, taubat lagi. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan hati kita penuh dengan zikrillah, mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, ma'rifatullah, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, dan mencintai apa yang Allah cintai. Dan semoga Allah mengeluarkan kecintaan terhadap harta dari hati kita dan Allah pindahkan ke tangan kita. Dan hendaknya Allah membuat hati kita tidak berbangga dengan harta dan tidak merasa tinggi dengan harta. Kita tinggi dengan agama Allah Jalla wa'ala. Ini yang bisa disampaikan. Subhanallah, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.